pujaan diriku semata. Mengapa kau melamun dengan wajah ragu dan bersedih? Entah apa harus ku katakan, tak mudah ku ungkapkan perasaan seorang wanita yang tengah berharga di kala simfoni cinta. Cinta kasih yang